Imin rahimahullah tentang basmalah, yaitu pada penjelasan beliau terkait lafzul jalalah, lafaz Allah di dalam basmalah. Qala rahimahullah qawluhu, qala rahimahullah qala rahimahullah qawluhu Allah lafzul jalalah alamun alal bari jalla wa ala. Lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, adalah alam, nama bagi al-bari, zat yang maha pencipta, jalla wa ala, yang maha agung dan maha tinggi. Wahuwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma'. Dan lafzul jalalah, lafaz Allah, itu adalah nama yang diikuti oleh al-asma', nama-nama Allah yang lain. Maksudnya, lafzul jalalah ini adalah nama Allah yang paling utama, yang mana nama-nama Allah yang lain, al-asma' al-husna yang lain, mengikuti lafzul jalalah ini. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala, sampai bahwasanya di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sebuah kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi, litukhrijan nasa, agar engkau mengeluarkan manusia, minal zulumati ilan nur, dari kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan al-ma'asi, ilan nur, kepada cahaya, cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya ketaatan dan peribadatan, keikhlasan kepada Allah, biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalannya al-aziz, zat yang maha memiliki izzah, yang dimaksud adalah Allah, tapi disebutkan dengan namanya Al-Aziz, Al-Hamid, dan Zat yang Maha Terpuji. Ini di ayat yang pertama. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, lafzul jalalah, Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lafzul jalalah disebutkan dengan lafaz yang majrur, mahfud, ya, itu jar, ada alamat jar, yaitu kasrah di situ. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga di sini penyebutan lafzul jalalah setelah penyebutan nama Allah Al-Aziz dan Al-Hamid. Tapi apakah kedudukannya di dalam ilmu nahwu, ya, di dalam i'rab, dia sebagai na'at yang mengikuti man'utnya, ataukah sebagai atful bayan? Maka dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarih rahimahullah, la naqul inna lafzul jalalati Allah sifatun, bal naqulu hiya atfu bayanin. Kita tidak mengatakan bahwasanya lafzul jalalah, yaitu Allah, sebagai sifat di dalam ayat tersebut, Bal naqul, akan tapi kita katakan kedudukannya di dalam i'rab adalah atfu bayan, sebagai ataf bayan. Li'alla yakuna lafzul jalalati tabi'an tabi'iyatan na'ti lil man'ud. Agar jangan sampai kita katakan, atau jangan sampai lafzul jalalah tersebut, lafaz Allah itu, sebagai tabi' dalam posisi i'rabnya, kondisinya sebagai tabi', kedudukannya sebagai na'at pada man'utnya. Untuk penjelasannya ya, sifat yang dimaksud di sini adalah na'at. Dan tidak demikian, karena tabi' itu ada beberapa jenis dalam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu nahwu, yang kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Kalau na'at itu posisinya sebagai sifat bagi man'utnya, bagi yang disifati. Misalnya seorang bernama Muhammad disifati sebagai seorang yang rajin, Muhammad al-Mujtahid, atau Muhammad seorang yang tinggi disifati Muhammadun at-Tawil, Muhammad yang tinggi, seorang yang tinggi. Maka at-Tawil di situ sebagai na'at, sebagai sifat bagi Muhammad, Muhammad selaku yang disifati. Adapun atof bayan, misalnya dalam kalimat ada orang yang memiliki kunyah Abu Muhammad. Yang memiliki kunyah Abu Muhammad banyak. Ada yang Zaid, ada yang Umar, ada yang ya Amr, ada yang Khalid. Empat orang ini sama-sama memiliki kunyah Abu Muhammad. Ya. Ada yang bernama Zaid, ada yang bernama Khalid, ada yang bernama Amr, ada yang bernama Umar. Maka ketika datang salah satunya, ja'a Abu Muhammad. Ja'a Abu Muhammadin. Telah datang Abu Muhammad. Untuk memperjelas siapa yang dimaksud, Abu Muhammad yang mana ini yang datang, diperlukan adanya atfu bayan. Diperlukan adanya atof bayan untuk menjelaskan siapa yang dimaksud. Kalau diistilahkan, pengertian dari atfu bayan adalah ma yu'ta likashfil murad, sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan maksud yang dimaukan. Sehingga ketika seorang mengatakan ja'a Abu Muhammadin, masih belum jelas siapa Abu Muhammad yang datang ini. Kemudian ditambahi atfu bayan, ja'a Abu Muhammadin Zaidun. Telah datang Abu Muhammad Zaid. Maka Zaid posisinya dalam i'rab sebagai ataf bayan, untuk menjelaskan Abu Muhammad siapa yang datang. Maka posisi lafzul jalalah di dalam ayat ini, ila siratil azizil hamid Allahil ladhi. Allah di sini sebagai apa? Atfu bayan, bukan sebagai na'at, bukan sebagai sifat bagi al-aziz, tapi sebagai ataf bayan, untuk menjelaskan siapa al-aziz yang dimaksud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Naam. Walihada qala al-ulama a'raful ma'arifi lafzu Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifat. Jadi tingkatan ma'rifat itu banyak, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Dan tingkatan isim ma'rifat yang tertinggi adalah lafzul jalalah, isim yang paling ma'rifat, yang paling spesifik, yang paling dikenal adalah lafzul jalalah. Itu lafaz Allah, li'annahu la yadullu ala ahadin siwallahi azza wa jal. Karena lafzul jalalah, lafaz Allah tidaklah menunjukkan kepada sesuatu pun kecuali Allah. Karena lafadz Allah, lafzul jalalah, tidaklah menunjukkan kepada sesuatu kecuali Allah saja. Tidak ada sesuatu yang lain yang ditunjukkan dari lafadz Allah. Nah, qala rahimahullah qawluhu ar-Rahman. Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassati billahi la yutlaq ala ghairihi. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah al-mukhtassah, yang khusus hanya bagi Allah. Al-mukhtassah billah, hanya khusus diperuntukkan bagi Allah saja. La yutlaq ala ghairihi, tidak boleh diberikan kepada seorang pun atau sesuatu pun selain Allah. Sehingga tidak boleh seorang diberi nama atau memiliki nama Rahman atau disifati dengan Ar-Rahman. Tidak boleh. Wa ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Adapun makna Ar-Rahman adalah al-muttasif, sesuatu yang memiliki sifat Ar-Rahmah al-wasi'ah, rahmat yang maha luas. Sesuatu yang disifati dengan rahmat yang maha luas. Adapun Ar-Rahim, qawlu Ar-Rahim, Ar-Rahim ismun yutlaq ala Allahi azza wa jal wa ala ghairihi. Ar-Rahim salah satu nama dari nama-nama Allah yang diperuntukkan bagi Allah azza wa jal, dan bisa juga diperuntukkan kepada selainnya. Boleh selain Allah disifati dengan Rahim atau diberi nama dengan Rahim. Dan maknanya adalah wa ma'nahu dzurrahmah alwasilah, zat yang memiliki rahmat yang tersambung, yang tersampaikan. Di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya Rahim boleh diperuntukkan kepada selain Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Ar-Ruhama yarhamuhumur Rahman. Ar-Ruhama'u adalah bentuk jamak dari Rahim. Ar-Ruhama'u, orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Orang-orang yang memiliki sifat rahmah, yarhamuhumur Rahman, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini terdapat peruntukan sifat Ar-Rahim atau sifat Ar-Rahmah bagi makhluk. Dan itu boleh. Sehingga boleh makhluk disifati dengan Rahim. Naam, yang bermakna Dzur-Rahmah, yang memiliki sifat Rahmah. Far-Rahmatu Dzur-Rahmati, Far-Rahmanu Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Maka Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, bermakna Dzur-Rahmah al-Wasiah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas. War-Rahim Dzur-Rahmah al-Wasilah. Dan Rahim, Ar-Rahim, maknanya zat yang memiliki rahmat yang wasilah, yang tersambung, yang tersampaikan. Fa'idha jama'a atau fa'idha jumi'a saral muradu bir-Rahim al-Musil rahmatahu ila man yasha' min ibadihi. Sehingga jika dua nama ini dikumpulkan dalam satu konteks kalimat, saral murad, maka maksud atau makna dari nama Allah Ar-Rahim adalah al-musil rahmatahu, zat yang maha menyampaikan, zat yang maha menyampaikan rahmatnya ila man yasha, kepada yang dia kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqalabun. Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan merahmati siapa yang Dia kehendaki, wa ilaihi tuqalabun, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan atau kalian dikembalikan. Wal muradu birrahman al-wasi' ar-rahmah. Al-wasi' ar-rahmati. Dan yang dimaksud dengan ar-rahman, nama Allah ar-rahman adalah zat yang maha luas rahmatnya. Sehingga, sekali lagi, ar-rahman tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya bagi Allah satu-satunya. Selesai kita dari penjelasan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke risalah. Qala al-muallif Al-Syeikh al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala min a'jabil 'ujab. Di antara perkara yang paling menakjubkan, wa akbaril ayat, dan ayat-ayat yang paling besar, ad-dallati ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan atas kekuasaan al-malikil ghallab, dat yang maha berkuasa, raja di raja, yaitu Allah yang dimaksud. Al-Malikil Ghallab maksudnya adalah Allah. Di antara perkara yang paling menakjubkan dan ayat-ayat yang terbesar yang menunjukkan atas kekuasaan Al-Malik Al-Ghallab yaitu Allah, sittatu usulin, 6 usul, 6 pondasi. Bayyanahu Allahu Ta'ala bayanan wadihan lil'awami fawqa ma yadhunnu dhannun. 6 pondasi yang Allah telah menjelaskannya bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, lil'awam, bagi orang-orang awam sekalipun. Fawqa ma yadhunnu dhannun, melebihi persangkaan orang-orang. Melebihi persangkaan orang-orang yang berprasangka. Adh-dhannun, bentuk jamak dari adh-dhann, yaitu orang yang berprasangka. Jamaknya adh-dhannun. Maksudnya di sini, 6 pondasi itu telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, bahkan dipahami oleh orang awam sekalipun. Mampu untuk memahaminya dengan pemahaman yang jelas, yang melebihi persangkaan orang-orang yang menyangka. Artinya, saking gamblangnya penjelasan itu. Thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alami wa uqala'i bani adama illa aqallal qalil. Kemudian setelah itu, ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam, tersalah di dalam prinsip ini, 6 prinsip tadi, jatuh pada kesalahan terkait dengan 6 prinsip tadi. Kathirun min adhkiya'il alam, banyak dari orang-orang cerdasnya. Banyak dari orang-orang yang cerdas. Wa uqala'i bani Adam, dan orang-orang yang berakal dari bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Illa aqalal qalil, kecuali sangat sedikit sekali. Yaitu mereka yang bisa memahami 6 pondasi ini dengan baik, mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya. Itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang salah menyalahi 6 prinsip ini. Walaupun mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal, tapi ternyata terjatuh pada kesalahan terkait dengan 6 prinsip ini. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala lahu inayatun birrasailil mukhtasarah. Beliau memiliki inayah perhatian dengan ar-rasail, jamak dari risalah, risalah-risalah yang mukhtasarah, yang ringkas. Beliau banyak di antara karya-karya beliau yang berupa risalah yang ringkas, yang singkat. Allati yafhamuhal ami wa talibul ilmi, yang bisa dipahami oleh seorang yang awam sekalipun, dan juga tentunya lebih-lebih lagi talibul ilmi, orang yang benar-benar mempelajari ilmu. Orang yang awam saja bisa memahaminya, apalagi talibul ilm. Wa min hadhihi ar-rasaili hadhihi ar-risalatu sittatu usulin 'azimatin. Dan di antara risalah-risalah yang beliau tulis adalah risalah ini, yaitu yang sedang kita bahas, sittatu usulin 'azimah. 6 pondasi agung. Wa hiya al-aslul awwal, yang terdiri dari 6 pondasi. Yang pertama, al-ikhlasu wa bayanu diddihi wa huwa syirku. Pondasi atau asal yang pertama adalah al-ikhlas dan penjelasan tentang lawan dari ikhlas, yaitu asy-syirk. Al-aslu tsani, asal yang kedua, pondasi yang kedua, al-ijtima'u fid-din, persatuan di dalam agama. Wan-nahyu 'anit tafarruqi fihi, dan larangan dari berpecah belah di dalam agama. Al-aslu tsalits, asal atau pondasi yang ketiga, as-sam'u wat-tha'atu liwulatil amr, mendengar dan taat kepada para penguasa. Al-aslu rabi', bayanul ilmi wal ulama. Pondasi yang keempat, penjelasan tentang ilmu dan ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ahli ilm. Wal fiqhi wal fuqaha, dan juga penjelasan tentang fiqih, al fiqh, dan orang-orang ahli fiqih, itu para fuqaha. Wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan juga penjelasan tentang orang-orang yang ingin menyerupai mereka dalam keadaan mereka bukan bagian dari para ulama maupun al-fuqaha. Menampilkan diri sebagai seorang ulama, sebagai para ulama atau sebagai para fuqaha, akan tapi hakikatnya mereka tidak berhak untuk menyandang gelar ulama maupun fuqaha. Ini asal yang keempat. Al-aslul khamis, pondasi yang kelima, bayanu manhum awliyaullah, penjelasan tentang siapakah para wali Allah itu. Siapakah mereka para wali Allah itu, agar tidak rancu ketika menilai seorang apakah dia berhak mendapatkan gelar waliullah ataukah tidak. Al-aslu sadis, pondasi yang keenam, raddu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil qur'ani wassunnati, bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahadhi al-usulu usulun muhimmatun jadiratun bil-inayah. Pondasi-pondasi ini, usul-usul ini, asal-asal ini adalah pondasi-pondasi yang muhimmah, yang penting, jadi ratun yang sangat layak untuk bil'inayah. Sangat layak dan sangat pantas, sudah seharusnya untuk diperhatikan. Untuk betul-betul dipelajari, dipahami, dan kemudian diamalkan. Wa nahnu nasta'inu billahi ta'ala fi syarhiha wa ta'liqi 'alayha bima yassara Allah. Dan kami meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam mensyarahnya dan memberikan catatan-catatan terhadapnya, bima yassara Allah, dengan apa yang Allah mudahkan. Kita masuk ke al-aslul awal, pondasi yang pertama. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslul awal, asal yang pertama, pondasi yang pertama, ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Ta'ala, wahdahu satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billahi, dan penjelasan tentang lawan dari ikhlas, penjelasan tentang lawannya yang mana itu adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya. Wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta, dan bahwasanya sebagian besar Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan asal ini, untuk menjelaskan pondasi ini, prinsip ini, min wujuhin syatta, dengan banyak sisinya, dengan cara penjelasan yang sangat banyak. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan kalam, dengan penjelasan, dengan firman-firman Allah yang bisa dipahami oleh orang-orang awam yang paling bodoh sekalipun. Abladul ammah maksudnya orang awam yang paling bodoh sekalipun bisa memahami penjelasan yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan prinsip ini, tentang ikhlas dan tentang lawannya, yaitu asyirik. Qala rahimahullah, thumma lamma sara ala aktharil ummati ma sara, kemudian ketika mayoritas umat telah berubah, masara, thumma lamma sara agla aktharil ummati masara, kemudian setelah terjadi terhadap sebagian besar umat, apa yang telah terjadi, azhara lahum asyaitan, syaitan menampakkan bagi mereka, al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihina wa taqsiri fi huquqihim. Syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan menjadi bentuk tanaqqusis salihin, menghina orang-orang soleh, wa taqsir fi huquqihim, dan meremehkan hak-hak mereka. Menggambarkan, syaitan menggambarkan keikhlasan seolah-olah itu adalah penghinaan terhadap orang-orang soleh dan pengremehan terhadap hak-haknya mereka. Tujuannya apa? Untuk membuat manusia lari dari ikhlas. Tujuannya untuk agar manusia lari dari ikhlas. Kenapa? Ya. Naam, karena mereka tahu ikhlas, dengan keikhlasan lah manusia selamat di dunia dan di akhirat. Maka syaitan berusaha untuk menghalangi manusia dari ikhlas. Caranya adalah dengan menggambarkan keikhlasan itu dalam bentuk yang jelek. Digambarkan seolah-olah ikhlas itu adalah penghinaan terhadap orang-orang soleh dan pengremehan terhadap hak-haknya mereka. Wa adhara lahum syirka billahi. Sebaliknya, syaitan menampakkan kepada manusia kesyirikan kepada Allah fi surati mahabbatis salihina wa atba'ihim. Menampakkan, menggambarkan kepada manusia kesyirikan kepada Allah sebagai bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh dan wa atba'ihim dan pengikut mereka. Dan ini memang kerjanya syaitan. Menggambarkan yang baik menjadi jelek dan sebaliknya menggambarkan yang jelek menjadi seolah-olah baik. Oleh karena itu kita disyaratkan untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan itu di dalam kalbu-kalbu kami. Wa karrih ilainal kufra, dan jadikan kami benci terhadap kekufuran. Ya. Wal fusuqa wal isyan, dan kefasikan serta kemaksiatan. Begitu juga doa yang lain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu sebagai suatu kebenaran. Kemudian warzuqna tiba'ah. Rizkikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Sebaliknya, warinal batila batilan warzuqna ajtinabah, ijtinabahu. Dan tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan rizkikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Ya, sehingga dengan doa itu harapannya jangan sampai kita tersamarkan antara yang hak dan yang batil. Jangan sampai terbalik, yang hak kita pandang sebagai batil karena ulah syaitan tadi. Dan sebaliknya, yang batil kita pandang sebagai hak. Nah, sehingga kita akan celaka dan binasa wa na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula kita disyaratkan untuk memperbanyak at-ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan, dari tipu daya syaitan. Di antara tipu daya syaitan yang terbesar yang seperti ini, membalikkan yang hak sebagai batil dan yang batil sebagai al-haq. Ini yang sangat berbahaya. Maka kita perbanyak ta'awud kepada Allah dari syaitan di zikir pagi dan petang, ya. Nah, dan di doa-doa yang lain kita perbanyak. Di antaranya, di antara lafaz zikir pagi dan petang, ada yang menyebutkan tentang berlindung dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri dan dari syaitan. Sehingga memang sangat penting untuk kita memperbanyak, meminta perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan untuk membaca syarahnya di pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.